Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk mendengar, untuk melihat, untuk mengerjakan segala aktivitas kita itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada acara penyejuk hati yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia kali ini, kita akan memasuki pada hari ini ayat kedua dari surah Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Artinya, orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Kata-kata rubba ini seringkali digunakan untuk sedikit dan untuk banyak sesuai dengan redaksi setelahnya. Contoh, rubbama yanjahul kasul, betapa sedikitnya orang yang malas itu bisa lolos ataupun lulus. Rubbama yanjahul zaki, betapa banyak orang yang pintar itu lulus. Maka ungkapan kontradiksi ini yang berlawanan ini digunakan untuk menyadarkan akal pikiran apakah tiap-tiap orang kafir benar-benar berangan-angan seandainya mereka menjadi seorang muslim. Iya benar. Artinya itulah harapan mereka ketika mereka berada di akhirat kelak nanti. Bila naluri penolakan yang terdapat di dalam jiwa mereka telah dicabut, maka mereka akan melihat segala permasalahan dengan kacamata yang jernih. Artinya, bahwasanya ketika orang-orang kafir mengatakan rubbama yawaddul ladina kafaru, mereka sangat berharap dan menginginkan law kanu muslimun, kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim atau orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak akan pernah terjadi, mereka itu akan kembali. Karena apa? Karena kata-kata rubbama ini adalah dia diperuntukkan khusus di dalam hal ini bermakna nakirah dengan bergandengan dengan kata ma. Nakirah ini artinya ada artinya segala sesuatu itu. Ma itu sesuatu. Ya waddu, apa yang sesuatu yang diinginkan oleh kafaru, mereka menginginkan, mereka mau kembali ke dunia, ingin menjadi manusia yang muslim. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka tersebut. Mereka tidak akan pernah lari dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah masuk pada lingkungan, yaitu lingkungan hari kiamat, yang mana hari kiamat itu orang tidak akan pernah lagi kembali ke dunia. Ini hanyalah angan-angan. Sebagaimana yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah, laula karatan, artinya kalaulah seandainya kami kembali ke dunia, kami akan menjadi orang yang soleh, orang yang beriman. Kata-kata laula itu adalah menunjukkan hal yang sangat jauh. Karrah itu artinya mereka mengharap kembali lagi ke dunia. Tapi apa nyatanya? Mereka tidak akan pernah kembali. Maka kalau kita meyakini dengan ayat ini, bahwasannya nanti di akhirat kelak nanti orang tidak akan pernah kembali, atau sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan Allah, maka kita haruslah mulai tahun baru Islam, yang karena kita masih berada di bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang mana Allah telah banyak, yang Allah telah selamatkan. Buktinya banyak penyakit di bulan Muharram ini, termasuk penyakit Nabi Daud, Nabi Ayub yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari empat bulan Muharram ini adalah bulan Muharram ini yang bulan yang paling mulia. Maka dalam bulan yang mulia ini juga dianjurkan kita untuk berpuasa. Kalau tidak sanggup puasa 9 ataupun 9 hari terhitung dari tanggal 1, marilah kita puasa dalam bulan ini minimal 3 hari, kalau tidak sanggup minimal 1 hari. Karena bulan Muharram ini bulan yang sangat mulia yang Allah akan kembalikan kembali. Siapa saja yang Allah ingin selamatkan akan selamat, sesuai dengan permintaan, sesuai dengan jernihnya hati itu, sesuai dengan apa yang diinginkannya, karena sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz Prana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Kepada pendengar RRI yang berbahagia di mana pun Anda berada, menarik sekali kalau kita perhatikan ayat kedua ini. Tadi sudah dipaparkan sedikit banyaknya oleh Ustaz Fajrul Haq bahwa ayat ini menggambarkan tentang penyesalan yang nanti akan mendera orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, atau dalam bahasa lain seperti ini. Ah, seandainya dulu kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sekarang ini kita tidak diceburkan oleh Allah ke dalam neraka. Aduh, seandainya dulu saya tidak mengikuti hawa nafsu atau tergoda dengan rayuan-rayuan si pulan dan si polan, tentu saat sekarang ini saya sudah berada bersama dengan para penghuni surga. Ini adalah suatu ungkapan penyesalan, dan sekaligus ini memberikan satu gambaran kepada kita betapa beruntungnya kita orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini, betapa beruntungnya kita sebagai hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti dengan penuh kebanggaan kita tidak lagi mengatakan penyesalan, tapi yang ada adalah alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan, ya sungguh suatu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kita daripada rasa kesedihan yang sekarang ini sedang menerpa orang-orang yang kufur yang dilemparkan ke dalam neraka. Ada satu pepatah Arab yang menarik untuk kita, yang senada dengan keterangan ayat ini. Dalam sebuah syairnya seorang orang Arab mengatakan, ya laita syababi ya'udu yauman fa ukhbiruhu ma fa'alahul musyib. Ya, seandainya masa mudaku kembali lagi, maka aku akan beritahukan apa yang telah dilakukan oleh orang yang sudah tua ini. Ini menarik sekali bahwa penyesalan itu memang akan datang di akhir, bahwa kita akan menyesal tidak mempergunakan masa muda kita pada saat kita sudah berusia tua. Kita akan menyesal tidak taat kepada Allah pada saat kita merasakan betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, atau sudah terlambat nanti pada hari kiamat, misalnya pada saat Allah melontarkan kita ke dalam neraka, sehingga akhirnya yang kita rasakan adalah penghinaan demi penghinaan dan kesakitan demi kesakitan. Dan ayat ini juga memberikan inspirasi kepada kita bagaimana di dalam kehidupan ini kita harus optimis dengan segala yang Allah perintahkan kepada kita. Jangan pernah mencoba untuk mengikuti rayuan orang-orang yang mencoba menjebak kita agar jauh dari agama Allah. Jangan mencoba untuk terperangah dengan atau takjub dengan gaya bahasa atau sikap-sikap orang-orang non-muslim yang berusaha untuk mencuci otak kita atau berusaha untuk memudarkan pemahaman agama kita dengan berbagai bahasa-bahasa seperti sekarang ini, bahasa pluralisme, ya, semua agama itu adalah sama, semua agama itu adalah benar. Ini adalah cara-cara mereka yang mereka baluri dengan penampilan-penampilan yang menarik, dengan bahasa-bahasa yang menarik, sehingga akhirnya orang-orang yang tidak kuat akidahnya mengatakan, oh ternyata Al-Quran itu sudah ketinggalan zaman, oh ternyata saat sekarang ini yang patut diikuti adalah perkataan mereka, sedangkan ulama-ulama itu tidak dianggap sudah sangat kolot karena hanya bergelut dengan kitab-kitab kuning yang sudah tidak masanya lagi. Ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Mari kita kembali kepada ayat ini di mana kita diingatkan bahwa Sehebat apapun orang melakukan kejahatan, satu saat dia pasti akan menyesal. Seburuk apapun seseorang melakukan perbuatan, pasti satu saat dia akan merasakan betapa indahnya kalau dia melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, orang-orang kafir itu seringkali di nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tentang bagaimana penyesalan yang akan mendera orang-orang yang dilontarkan ke dalam neraka. Salah satunya adalah hazali wa ma azunnu sa'ata qa'imah wa ra'ir ruji'tu ila rabbi innali 'indahu lal husna. Ini semua adalah untukku, ya. Dan aku tidak pernah mengira bahwa hari kiamat itu ada. Kalaupun hari kiamat itu ada, kata orang-orang kafir, ya, dan aku akan mendapatkan hal yang jauh lebih baik. Ini adalah merupakan angan-angan dan khayalan yang begitu sangat lucu sekali, sebagaimana tadi yang sudah digambarkan oleh Ustadz Fajrul, hanya khayalan untuk menutupi kelemahan dirinya. Khayalan yang dia buat untuk menyenangkan hatinya, walaupun sebenarnya dia tahu betul bahwa apa yang dipegangnya bukanlah merupakan suatu hal yang kuat. Oleh karena itu, jangan dekati kekufuran karena itu adalah tali yang sangat lemah. Jangan mencoba untuk melakukan kemaksiatan karena kemaksiatan itu akan membuat diri kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila itu dilakukan sekali saja, dia akan berbuntut kepada kesenangan untuk kembali melakukan kesalahan dan terus melakukan kesalahan sampai akhirnya mata kita tertutup, hati kita tidak mampu lagi merasa, dan jiwa kita merasa sangat nyaman dan tenang dalam keadaan maksiat. Sungguh suatu ironis kalau ada manusia yang hidup di dalam kehidupan ini, ternyata dia tidak menjadi hamba Allah, tetapi menjadi hamba-hamba syaitan atau hamba kemaksiatan. Iya, kesimpulan dari ayat ini adalah bahwasanya orang yang sudah sampai di neraka, maka orang ini akan sangat menyesal atas perbuatannya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Hasan, bahwasanya ayat ini adalah menggambarkan bagaimana orang-orang musyrik, orang musyrikun atau orang kafir yang berada di api neraka, sedangkan orang-orang kafir itu melihat orang-orang mukmin yang mana mereka itu telah masuk surga, sedangkan orang kafir itu tempatnya adalah neraka. Dari situlah mereka ingin berangan-angan supaya mereka itu kembali ke dunia beramal soleh, tapi ternyata ketentuan Allah jualah yang diutamakan di situ, tidak melihat dari kepentingan mereka. Maka harus berhati-hatilah kita dalam hidup ini. Hidup hanya sekali, mudah-mudahan itu berarti, yang mana mendekat, berarti dalam arti kata kita mudah-mudahan akan sampai di sisi Allah yang paling tempat-tempat yang paling sempurna, tempat yang paling mulia. Itulah harapan kita, yaitu mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dijauhkan Allah dalam ayat ini, sehingga kita dia menjadi golongan orang-orang yang mukmin yang berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.